kelampahan kula kali panjenengan ini sehari-hari sudah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Artinya setiap langkah dan tindakan niku berdasarkan diniati ibadah, gak nuruti karepe ati lan karepe akal. Lolek kula kali panjenengan ngaji kados ngeten niki dan ngaji bab yang lainnya mengenai tentang sholat, mengenai tentang kewajiban-kewajiban kula kali panjenengan, majelis atau tempat yang kita buat ngaji niku dirubah menjadi taman surganya Allah yang ada di dunia. Majelis yang demikian inilah yang dicari oleh malaikat-malaikat Allah. Sing pundi malaikat Allah itu diberi nama kelompok sayyahin, golongane malaikat sing lelono. Lelono niku nggih napa? Mencari kemana-mana, ya melancong teng pundi-pundi. Lolek kula kali panjenengan ditakdirno saged kempal onten gene mriki, yang jelas, sing jelas, kebutuhan kula kali panjenengan tentang duniawi sing kula kali panjenengan tinggalkan itu sudah pasti akan dilironi, diganti oleh Allah. Itu sudah pasti. Sampean niat, gak niat, jaluk, gak jaluk, waktu yang kita pergunakan untuk ngaji, meninggalkan duniawi itu akan diganti Allah berlipat ganda. Kenapa? Saking gak ono regane duniawi di mata Allah. Untuk niku setiap kula kali panjenengan hadir pengajian ngeten iki, gak usah njaluk masalah duniawi, wis disediakno, dipikirno ambek Gusti Allah. Di majelis yang demikian ini banyak malaikat berdoa. Gusti sing teko sampean sepuro, Gusti sing kagungan hajat sampean sembadani, baik duniawi atau ukhrawi. Doa malaikat terus didengarkan oleh Allah untuk diwujudkan. Lah yang paling berharga kula kali sampean setiap ngaji tenggene sinten kemawon. Sopo ae sing muruk? Sampean melok meskipun ana pojokan kono ambek ngantuk-ngantuk ya. Sampean jaluk, "Ya Allah, berikan saya hidayah dan pertolongan untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Berilah kenikmatan iman." Dados kula kali sampean iki nanti bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmati sholat, nikmati wiritan, nikmati maca Quran, sehingga kula kali sampean nikmat-nikmat bacaan-bacaan tadi yang berasal ukhrawi itu kula kali sampean eman ketinggalan. Podo ambik emane kula kali sampean nalikane ketinggalan ana dunduman dunya. Ya. Karena kita itu tiap hari bendino delok dengan mata kepala kita sendiri, mendengar dengan telinga kita sendiri, merasakan dengan tubuh kita sendiri tentang indah dan nikmatnya dunia duniawi. Padahal iku contoh. tutuk gene kene kon niku. Gene kono. Ya. Ojo kepincut nang gene do dunya. Lah sing penting kula kali sampean nggih njaluk njaluk nang gene Gusti Allah berilah saya kenikmatan dan kepuasan untuk beribadah dumateng Gusti Allah. Nikmat nggih sampean. Kan diceritakan toh nggih ya, wonten gini Al-Qur'an tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika beliau menerima bantuan berupa kuda jaran sing lewarang jaran balap dekte dukur larang regane diterimanya mulai dohor sampai asar sewangking senengin rimo niku wau sampai Nabiullah Sulaiman menunda sholat asar saking senengin rimo bala tenturan niku sampai katene surup bareng katene surup eling ya Allah aku mang durung sembahyang asar sholat iya yeah. Kenikmatan duniawi yang berupa kuda-kuda yang indah yang mahal berpuluh-puluh niku wau lah kok katene ngalano kenikmatanku sembahyang di awal waktu lek ngono semua yang saya peroleh dari saya menunda waktu itu tadi saya kumpulkan tak sodakono iki sebagai bukti aku gak kedunyan tapi milih akhirat akibatnya apa? Krono kulo kali sampean gak kemantil nanggini dunyo moko kemantil nanggini ibadah oleh kontak ke idunyo gak bakal bahaya no akhiratmu krono wis gak bahaya tak tumpek blek no nanggon berapa duniawa itu tidak dapat menunda ibadahnya gak bakal nunda no wiridane gak bakal nunda no moco Qur'ane semuanya berjalan biasa nah, lek kulo kali sampe nak dereng ya ya lek koyok Mbak Sitik niku lak bendino bendino niku kepingin memberikan manfaat dirinya dengan masyarakat carane ya nopo bendino niku Mbak Sitik niki ya ngangsu sumur gawe ngisi jeding-jeding ini musala-musala niku bareng jeding-jeding jadi lek nek apa uang lek nek jamaah subuh cek nek enak itu niku repot ambil Abdullah Haddad ngeten banggil niki ya lek nek pengi niku keliling nang kene desa-desa di samping diduduhi ambil Gusti Allah wong iki membutuhkan kamu bantuan berupa kebutuhan hidup di sisi lain piambek ini kuwau ngisi jeding ya guru kula biyen ngoten mondok tenggene sarang ben bengi niku ngeret gledekan ngisi banyu setara 2 kilo sampai jedenge yai be dilakukan mulai jam 12 sampai subuh bendino bareng Mbak Sitik niku wau pas ngangsu ketok abot dungaren kok abot bareng ketok abot didelok gene jenenge timbo niku wau tidak berisi air tapi berisi mas-masan lek kula kare sampean ngoten yen apa alhamdulillah tahajudku keterima aku sakniki dadi wali menit diceritakno lha ngoten nah jarine Mbak Sitik senes niki Gusti kula tahajud bendino kula ngladeni umat sampean senes niki sing kula pot senes niki sing kula goleki senes niki Muni senes niki wau mboten disimpen. Lek kula kalih sampe senes niki tak piye mak? Dibuak malih. Nang ngene sumur. Cerita nang ngene bunyaine. Bunyaine kondo nang santrine. Yai mambengi mari nguwak. Masak timbo nang sumur. Kole ana ya ga ana. Ya wong kae emas iku mangga dikekno kon, dikekno mbak Siti. Mbak Siti karep disuntik ya gak dadi emas. Masih kon golek ya gak iso. Nah. Berjane kula kali sampean kenikmatan ibadah, kenikmatan akhirat itu jauh lebih besar daripada kenikmatan dunia duniawi. Berjane kula kali tetep ibadah, tetep ibadah sampai kita itu mendapatkan kenikmatan ibadah. Masih sing ngomong nggih ngoten. Dengan banyak apa? Berzikir kepada Allah. Karena zikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang amat besar, amat penting dalam kehidupan kula kali panjenengan. Gusti Allah dawuh, "Wa la dzikrullahi akbar." Sak temene zikir ingat terhadap Allah itu adalah sesuatu yang amat besar, yang amat berharga, amat penting dalam kehidupanmu. Kok iso? Keranten semua makhluk yang ada di sekitar kula kali panjenengan. Sampean delok nang dhuwur, lek ngeko njaba ketok langit. Sampean delok dhuwur ngeten iki sampean ana kipas angin, nggih napa ten? Ana lampu, nggih. Yeah. Onok pian semua itu berjalan utawa menjadi aktif sesuai dengan harapan lampu iki dipasang dipetek supaya murup geleme murup niku wau krana de'e nurut nanggene Gusti Allah. Pager niku dipasang geleme ngadeg-deg koten niku gak rusak sebab de'e niku wau ningali Gusti Allah. Semua bertasbih kepada Allah, cuman kita enggak mengerti cara bertasbih mereka. Ketika kula kali sampean berzikir kepada Allah, mengingat nama Allah, maka semua makhluk di sekitar kita akan bersama kula kali panjenengan. Podho cak lek ngono cak. Aku nurut Gusti Allah, menghormati Gusti Allah, sampean yo menghormati Gusti Allah. Makhluk di sekitar kita membelah kula kali panjenengan. Mergi jari Gusti Allah wala dzikrullahi akbar. Mergane Gusti Allah Subhanahu wa taala niku seringkali ngelingaken kula kali sampean dalam keadaan apapun kula kali sampean digengken di zikir terutama setelah salat. Fa idza qudiyatish shalatu lek wis mari sembahyang kon kesusu fantasyiru fil ard dangdang metuo teko panggonanmu salat nyebaro mencro merenco merenco kon nang diai paranmu ya yeah. Wadkurulloha tapi kon ninggal no sembahyang krono kon iku mang golek kemurane Gusti Allah golek kebutuhan uripmu iku mang pesene Gusti Allah ojo nganti ninggal no ngelalek no dzikir nang Gusti Allah. Fadzkurullaha katsiran. Sing akeh. Lah nyekel tas bedo Ustaz. Ndak. Dzikir sing akeh itu setitik lekne pas cocok ambek sing diwulangno Kanjeng Nabi titik bayarane akeh. Lalek dikir iku sesuai dengan karangan kula kali sampean awak lego lek ne ake rumongso dibayar ah ke jare Gusti Allah iku lak dikir karepmu ah kon ngarang-ngarang dhewe ya. Kon njaluk bayaran nang aku sing akeh. Prasamu burumu ta aku. Lah, niku jawabane Gusti Allah. Tapi lek nek iki petunjuk Gusti Allah, maca iki lho. Kebutuhanmu tak kepenuhi. Ya, mergane lek ne mari sembahyang iku dzikir sing paling akeh gini ku wau maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dijangkep bisa terus 100 oleh bayaran kah kata di antara dzikir-dzikir yang kita baca di setelah sholat. Warrafi'i lan Imam Rafi'i dawuh meriwayatkan kata hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ahli fikih, ulama-ulama sing ahli fikih kaya Imam Rafi'i, Imam Syafi'i. Beliau-beliau ini jarang sekali menyebutkan silsilah atau sanad ceritane guru-gurune biyen sing mulang hadis niki. Tapi ini adalah merupakan guru-guru yang betul. Lekne Imam Syafi'i niku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku. Niku namanya hadis mu'alak taklek atau hadis yang dibaca oleh Imam Syafi'i yang langsung dihubungkan dengan Rasulullah. Menurut pendapat ahli hadis dan ahli fuqaha, takleke Imam Syafi'i itu adalah sahih. Dadi wong biyen iku gak sembarang jebak oleh mulang hadisi Rasulullah. Demikian juga Imam Rafi'i. Gak polae kok dhewe seneng maca iki mari ngono kala Rasulullah. Tidak. Karena apa? Dhewe iku belajar kali pertama belajar agama niku berangkate mboten kepingin dadi kiai tapi berseni ati. Ya. Kalau wingi Habib Ali kan menjelaskan kan tentang tasawuf. Tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu kan dari kata-kata sufun. Sufun itu apa? Sufun itu adalah bulu domba. Bulu domba untuk apa? Bulu domba itu dibuat untuk bahan pakaian menjadi pakaian wol atau pakaian kain yang terlarang. Lah kok tenan? Dan itu dipakaikan untuk sebagai kebanggaan. Seseorang itu dikatakan tasawuf, mereka itu telah diberikan baju yang indah. Otomatis orang tasawuf itu tidak diberi baju yang indah sebelum mereka itu membersihkan diri. Mereka ini banyak orang yang berkata tasawuf itu wong iku dikatakan tasawuf. Manakala dalam hidupnya dhe'e niku berusaha membersihkan hatinya, perilaku kehidupannya dari sifat-sifat yang tercela. Setelah itu dia melakukan atau berdandan dengan akhlak-akhlakul karimah. Inilah yang kita perjuangkan. Lah ulama-ulama yang sudah membersihkan itu oleh de'e ngomong otomatis aku iki iso puas dan merasa mulia manakala ibadahku wis cocoki Kanjeng Nabi, bungano Kanjeng Nabi. Si cilik kula kali sampean. Apa mana jenenge Mahmud ngeten niki? Merasa bangga lek kata undangane apa mana lek sanggup ditambah ah? Ake mergane untuk nyocok no wong iku supaya cocok pidatone ngarang dhewe. Ya. Lho wong sing kelakuane ngene iki krana kelakuane ngono nodoh nang ngene wong sing api-api kon padha ambek aku. Potong kamu yang golek duit. Loh, kok tu gak golek duit kok cari golek duit? Karena apa? Petitetmu elek, nyongko wong api jadi elek. Imam Rafi'i meriwayatkan ini langsung. Tidak ada tendensi apa-apa. Berjadi kadang-kadang wong hadis do itu ngono polae gak nyebutno. Lho disebutno blaen sampean. Imam Rafi'i dahu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiang biyen niku lek wis dikandhani Kanjeng Nabi bisi nang ngene kon. Nilainya niku kula kali sampean padha ambek duwe kiai ngono umpama wong bangil ya. Gusali kondo koyok ngene wis wedi wis wedi. Apa maneh biyen ngene? Badul wingi bisi aku koyok ngene. Oh dilakoni wedi gak dilakon. Lu tiang biniku ngoten lek wis muni Kanjeng Nabi niku dawuh pesen. Pesen ya apa? Idza shallaitum shalatal fardhi. Lek kon mari sembahyang fardu, dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fakulu ndonga. Ya. Akibakul shalatin sak marine saben-saben salat. Ndonga napa Kanjeng Nabi asra marratin ping 10 wae. Napa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kon waca ambik lunggu kenek, kon waca ambik kon mulih polai selak luwe gak popo. Pokoke kon waca. Ojo sampe gadi waca. Umpama sampean kula dereng manu, mulai sekarang. Mulai sekarang sebagai tanda oleh ngaji ku mang aku digongkon dipeseni gongkon maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir mang sik tak waca sepisan polahe ke susu pati nanti katene tahlil nang kene Yai Nurkholis umpama ya ambekmu pas sepeda iki waca jangkep ana 10 wong pancen potonganmu kredit. Senengane ngiridit. Ya kriditen sing panting keluar sepuluh. Ya. Ya apa jari Gusti Kanjeng Nabi? Ka'annama ataqa raqabatin. Kon lek wis maca 10 iku padha ambik memerdekakan budak. Piro regane budak padha ambik sedekah montor siji. Nggih. Sampeyan iki bendina digongkon sedekah ngono kok abot. Bondo apa? Bondo abab cekne sugi abot dian. Mendani yo dijaliki duit. Bondo napa sih, Ben? Bondo abab. Iya. Lah nek sampeyan iku umpama sakniki wis sakniki iki nggih ya. Sampeyan iku masyaallah bisa istiqomah ngoten. Istiqomah. Sampean duwe anak duwe putu kok dadi kiai dudu kiareke sing pinter sapa mbahe krana mbahe biyen ahli wiritan ya yeah. Lho kula kali sampe unggo gak ono besok pasti oleh janji Allah pasti wa yazidu fiha yukhyi wa yumitu biyadiyal khair ana mana sing nambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ba'da subhi wal asri wal maghribi. Lalek sampean sedina sewengi iku mang iso maca ping 100 maka sampean podo ambik merdekakan budak 10 kali kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita meskipun dosanya itu numpuk sundul langit kaya untuke sego. Roh hadis niki ditulis wonten gini kitab Riyadus Solihin. Ya. Eman. Lek kula kali sampean mboten saged nglakoni nganggur-nganggur niki lho. Lah lek kula kali sampean biyen oleh kepingin memenuhi kebutuhan urip niki dengan tenaga kerja kerja kerja kerja, kula kali sampean sakniki wis tuwa, tenaga sudah udur. Lah ngoten ah. Apa sing mandi? Cari wirid-wiridan to. Kok sik gak gelem ae ya kenemenen. Apa sih abote? Ya. Wong setruk iki lho sik iso muni. Sik iso nyambut gak gawe pikir nang kene Gusti Allah. Walhars ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah dawu inna fatihatal kitabi sak temene maca fatihatul kitab maca surat fatihah wa ayatal kursi lan maca ayat kursi wa syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illa hu. Ngaten ya sampai inna dina indallahi al-islamadriya syaitallahu la ilaha illahu wal malakim izzumanda sya'udzulumanda biari inna ka'ala kulli syaitin syaitallahu la ilaha illahu wal malakikatu wa ulul ilmi ka'um bila qusli da ilaha illahu inna dina indallahi kulillahumma malikal mulki tutil muka manda sya'watu izzumanda sya'udzulumanda sya'udzulumanda yang biasa kita baca setiap mantun sholat ya ya. Lek sampean gelem maca telu iki mang mari sembayang. Ya, bu mari sembayang sunat sing api apa? Ya mari salam niku. Lek gak kober, ya engko wacaan pokoke gak sampe tinggalno. Eman, eman, eman ngoten lho. Ya. Ya napa? Bacaan-bacaan itu tadi muallaqatun ma bainahuma wa bainallahi hijab muallaqatun. Bergantungan. Ya. Bacaan-bacaan itu akan menuju kepada Allah. Ma bainahunna wa bainallah hijabun. Tidak ada yang menghalang-halangi antara kalimat-kalimat itu dengan Allah. Kemudian sak sampai bacaan kula kali sampean Fatihah ayat kursi abi syahidallahu niku wau. Tutuk onok ngeresani Gusti Allah kulna matul ya Rob anuh bituna ila ardika wa ila man yuksika Gusti nopo boten cepet-cepet panjenengan ngedunaken kulo ta tenggene bumi ula apa kangge nentremno penduduk bumi sing kelakuane niku kathah maksiat nentang teng panjenengan. Endi jarene Gusti Allah lek aku nglakoni ngene dikeki ngene lho. Jenengan cek ne mboten murang-muring teng gene ahlul ardh niku kula sebagai pendinginnya. Wa ilaman yusika lan kula bakal marani tiang-tiang sing maksiat dumateng panjenengan. Bacaan kula kali sampean iki lho. Bacaan kula kali sampean sing sampean waca niku ngundang langit kepingin nulungi wong sing maksiat-maksiat iki wae. Yok napa jawabane Gusti Allah? Umpama diculno kula kali sampean termasuk wali ni Gusti Allah. Jawabane Gusti Allah, bi halaktu. Aku wis sumpah nang awakku dhewe. Sumpahku ya apa? La yaqra'u kunna ahadun dubura kulla salatin. Ka ono siji-sijine wong sapa ae? Mbo imam, mbo makmum, mbo wong sing ana njaba lek maca Fatihah, maca ayat kursi, maca syahidallahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qaimam bil qisti. Sak terusin ya. Lek ni kapan ono wong maca iku mang illa ja'altul jannata maswahu. Lek ni wong iku besok gak mlebu swarga, tuntutan aku. Bonus masuk surga. Niki sebagai jaminan. Lek ne wong iku mang bisa istiqomah maca Fatihatul Kitab, ayat kursi dan syahidallahu iku mang istiqomah, sifat-sifat sing elek sing dadekno de'e diseret nang rokok iku mang dihilangkan sedikit demi sedikit. Iya, ngalah. Kulo biyen duwe wong tuwa niku keras kereng dikira wong akeh. Kulo ningali abane iku ben sembahyang, cek telatene maca niki apa gunanya? Koyo eman. Wayahe nyambut gawe repot ana ndukur bis maca niku. Apa rahasiae? Dadakno sing panen dina wong tuwa kula niku sampe sedo dalam keadaan susah hidupnya, anake sak niki enak kabeh sebab wong tuane sing poso. Lekne gelem nerusno berarti nyukuri nikmate Gusti Allah, tandurane diterus. Nah, ini yang sudah saya rasakan ya, padha mbek sampean. Cara merubah hidup kula kali sampean cuma nurut apa sing dilakoni Gusti Kanjeng Nabi, apa sing ditawarno Gusti Allah, berubah nanti hidup. Ojo kula kali sampean sombong, anakku besok lewis tak sekolah nongiri pasti dadi ini, tidak ada jaminan. Iya, gak ono jaminan. Iya, niki lho jawab Gusti Allah. Lek kon gelem istiqomah ngono iku mang, lek sampe mlebu neraka tuntuten aku bacaanmu. Jadi Gusti Allah ngoten. Wa askantuhu hadiratal qudsi, besok tak dele swarga sing cedhek ambek aku. Sing cedhek ambek Gusti Allah. Sehingga kula kali panjenengan ya, wa nadartu ilaihi bi ainil maknunah fi kulli yaumin sab'ina marrat. Setiap hari kita bisa bertemu dengan Allah sampai 70 kali dan tidak ada batas, saking cedheke kula kali sampean nang ngene Gusti Allah. Bondone napa? Sing ajeg, sing istiqomah merubah nasib tiap marine sembahyang maca Fatihah, maca ayat kursi, maca syahidallahu la ilaha illahu. Ngoten ya. Lalian kula niki. Nek wae sembahyang anu ya. Wa qabaitu lahu kullayaumin sab'ina hajatan. Lek nek ora ana ngene donya wong niku wau dikeki 70 hajat. Adnaha paling sedikit yaiku maghfirah. Wa a'adtuhu, dan saya lindungi orang yang membaca itu mingkulli aduin, saking musuh, wa hasidin, lan orang yang menghasut, wa nasortuhu. Sampeyan rasakno lek wong niki wau engkin biasa maca niki, di perjalanan hidup nenyin pasti onten tiang sing memusuhi nanti. Ula apa wong iki kok moro-moro muangkel nang gene aku. Musuhan gak apa-apa. Dhe'e gak wedi. Karena apa? Gusti Allah ndedono, kon lak wis maca iki ya. Kon kepengin buktine ya, delon. Lek ne ana wong kate musuhi nang gene kon, ajur dhewe. Wis aja ndolek sikep macem-macem. Iki sikap teko Gusti Kanjeng Nabi, dawuhne Gusti Allah. mari sembahyang maca Fatihah kita, maca ayat Fatihah, maca ayat kursi. Lek ne ana wong musuhi nyantet ajur dhewe. Dudu polahe kula kali sampe lek maca iki ku terus ana wong sing musuhi tidak. Pasti Allah menciptakan musuh untuk membuktikan bahwa bacaan ini adalah hebat untuk mengusirmu musuh. Begitupun juga kula kali sampean besok wong iki nyambut gawe opo kok moro-moro enak. Ono ae sing mengembuskan hasud ya. Iku lek nyambut gawe. Lelek kula kali sampean profesine sebagai ustaz ya ngono. Kuwi opo? Hasud. Tapi semakin dia hasud, banyak orang yang menghasut. Wong iku tambah mulur, tambah dukur, tambah muangkel deh. Wis tak wacana ngene gak makan, tak wacana ngene makan. Duwe wiritan apa kok? Wiritan niku gak usah macem-macem. Lakonono apa sing diwulangna Kanjeng Nabi. Ana wali sing luwe hebat melebihi dari Nabi gak ana. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfan minal bakhri aw rasfan minatiyami. Sampean mengenal makhluke Gusti Allah menungso sapa ae, baik nabi atau wali, kehebatan mereka karena mengambil sumbere teko Rasulullah. Mereka mengambil baik itu hurfan minal yami, sak cawuan dari lautan yang besar, auras paminat diami utawa de sak titik dari hujan iku merasa puas. Gusti Allah membuka lebar-lebar. Lek kepingin mulya nuruto piwulangane Kanjeng Nabi. Wali-wali, guru-guru sampean iku biyen mulya kabeh krana de'e biyen tau berhubungan ambek Gusti Kanjeng Nabi. Lah lek ana sakniki ana wong niku dadi kiai, dadi ustaz. Tapi kok gak tau wiridan, sampean delok anake lek sampe iso netes sampean delok. Gak iso. Bukti pun kata. Iya. Sampean kenal Ustaz Hasan Baharun nak semerapa? Iya. Biyen tau ana mbangil ya. Moro-moro sugih ngoten ta? Mboten. Lek biyen sapa tadi apa biyen? Bareng wis ketok ngene, Masya Allah, wiridan apa? Orang-orang yang sederajat dan seteman itu banyak cerita teng kula. Biyen Ustaz Hasan niku ngene, lho lek sakniki apa? Anak enak e. Kula kali sampean kating model niru napa maneh? Nyambut gawe apa maneh? Tiru niku bisa. Mosok Gusti Kanjeng Nabi niki tulus ikhlas menyampaikan, tidak ada tendensi apa-apa. Cuman yang menjadi harapan Kanjeng Nabi, iki lho wacan kon tak dungakno. Aku iki seneng. Lek kon niku soge, lek kon niku seneng, lek kon niku harapane Kanjeng Nabi. Cuman kula kali sampean kadang-kadang jual mahal. Kula enggak ada cara dhewe. Kula duwe nabi dhewe, kula duwe wali, duwe ustaz dhewe, percuma. Ya. Muga-muga kula kali sampean saged ngelampai. Banyak-banyak membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk merubah nasib setiap hari sembahyang jangan lupa baca Fatihatul Kitab dan ayat kursi, ambil syahidallahu la ilaha illahu. Ya, lek ne mari subuh utawa mari asar, mari marit, tambahi amanar rasulu untuk menjaga niku. Sak sampune ngaji, muka-muka dadiyo ilmu syafaat. Sak sampune kula kali sampean dipun tulungi mirengaken ya Allah. Muga-muga dulur-dulur kula kabeh niki sampean tulungi saged ngelampai kados panjenengan nulungi dumateng tiang-tiang ingkang panjenengan cintai. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la asrafna